Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa, pendengar serta para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kita tentang yaitu sikap mudarat ahli sunnah jamaah di antara berbagai firqoh atau aliran di dalam Islam. Pembahasan kita masih seputar melanjutkan pembahasan-pembahasan yang lalu, yaitu membahas tentang nama-nama ahli sunnah jamaah, ya, atau penyebutan ahli sunnah jamaah dalam istilah-istilah para ulama. Yang kemarin kita membahas tentang masalah, yaitu namarkan manhabus salaf atau as-salafiyah, yaitu telah kita bahas tentang pembahasan ini. Jadi penyebutan salaf itu punya dua syarat. Yang pertama adalah terdapat di antara qurun yang fadalah, yaitu dia hidup di masa para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in. Yang kedua adalah mereka benar-benar orang-orang yang menjalankan Islam ini dengan secara baik, mengikuti pemahaman yang dipahami oleh para sahabat. Jadi bukan masa saja, itu yang kita bahas kemarin. Bukan yang dimaksud salaf itu adalah perhatian dari sisi masa saja. Pokoknya setiap yang hidup di masa sahabat ataupun di masa para tabi'in dan di masa atba' tabi'in disebut salaf. Tidak. Jadi maksud salaf ini salafus soleh. Maka disebut yang as-salafus soleh. Salaf yang benar-benar mereka itu orang-orang solehin. Orang-orang soleh, ya. Baik. Kalau popular kita selalu memperbanyak di dalam setiap saat. Mestinya kita selalu memperbanyak untuk mengungkapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu mengucapkan salat dan salam kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, semua kita kelak di akhirat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat beliau dan menjadikan orang berbahagia mendapatkan syafaat beliau di kelak di akhirat. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas lanjutannya, itulah motivasi para ulama, baik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini para ulama salaf untuk berjalan di atas manhajus salaf. Ini motivasi para ulama salaf untuk berjalan di atas manhajus salaf, berpegang dengan manhajus salaf. Nah, ini akan kita bahas. Kita telah menyebut kemarin dalil-dalil Al-Qur'an Al-Karim, ya. Semua ayat-ayat, ya, secara umum, semua ayat-ayat menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, kemuliaan para sahabat, perjuangan para sahabat, ya, pengorbanan para sahabat dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW merupakan motivasi bagi kita untuk menjadikan mereka sebagai panutan kita. Ya, semua ayat-ayat, semua hadis-hadis, ya, yang berbicara tentang kemuliaan-kemuliaan sahabat, itu artinya adalah kriteria Allah. Ada dua poin di situ. Kita harus memuliakan mereka, sebagaimana Allah telah memuliakan mereka, demikian pula Rasulullah SAW memuji mereka atas perjuangan pengorbanan mereka untuk membela agama Allah yang mulia ini. Yang kedua adalah sekaligus motivasi untuk kita menteladani mereka, bagaimana mereka ini dalam sungguh-sungguh menjalankan agama ini, memperjuangkannya dan membelanya, ya, dengan segala daya dan upaya mereka miliki, jiwa raga mereka mereka korbankan, ya, kemudian juga segala harta mereka mereka korbankan untuk sampainya dan untuk tegaknya cahaya Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang, ya, mati-matian dengan segala pengorbanan. Tentu yang ketiga adalah kita mendoakan mereka sebenarnya diajarkan dalam surah Al-Hasyr tersebut, ya, waladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang keempat tentu melihat dan mencela orang-orang yang suka mencela mereka, apalagi mengkafirkan mereka, terutama di kelompok Syiah Rafidhah atau di kelompok-kelompok Khawarij yang di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan pada sahabat Rasulullah SAW yang ikut di dalam peristiwa Jamal dan Siffin, ya. Nah, ini. Jadi kalau kita penting membahas ini karena di antara poin yang sangat diserang atau pembagian yang selalu akan diserang oleh musuh-musuh Islam itu adalah kemuliaan sahabat. Kemudian para ulama-ulama Islam yang berjalan di manhaj sahabat. Kenapa? Karena mereka ini sebetulnya benteng yang terkokoh dalam mempertahankan ajaran Islam ini. Jadi kalau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diruntuhkan, telah dihina, telah dicaci maki, diolok-olok, ya, dilecehkan, tentu artinya ajaran-ajaran yang mereka yang kita terima dari mereka, baik berupa Al-Qur'an sebenarnya yang dijelaskan Abu Zur Ar-Razi, ya, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu akan tidak berarti lagi bagi orang-orang yang tidak memuliakan para sahabat. Maka oleh sebab itu Abu Zur Ar-Razi ketika melihat orang Syiah Rafidhah mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dianggap mereka adalah zindik wa ta'nu fihim wa aula. Jadi ya ta'nu fi syuhudina wa zanadika wa ta'nu fihim aula. Mereka itu mencela, ingin mencaci, menjatuhkan saksi-saksi yang telah menyampaikan Al-Qur'an Sunnah kepada kita. Ya, mereka itu adalah zindik dan mencela mereka, orang-orang yang musuhi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkafir mereka, menuduh mereka dan fasik adalah lebih aula untuk kita celah, kata Abu Zur Ar-Razi, ya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya kelompok yang sangat gandrung suka mengkafirkan itu bukan sebenarnya dituduhkan oleh sebagian orang ya, ya mereka menisbahkan disebut dengan Wahabi segala macam. Sebetulnya mereka yang lebih suka mengkafirkan itu adalah orang Syiah Rafidhah. Bahkan hanya orang-orang yang berbeda dengan mereka, bahkan sahabat Nabi pun mereka kafirkan, dan tidak sedikit mereka kafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi sahabat yang paling mulia Abu Bakar, Umar, Utsman ya. Kemudian juga 10 sahabat dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kadang sekarang ini orang mencoba untuk menutup sebuah kejahatan dengan menuduhkan kejahatan itu kepada orang lain ya, mengalihkan fakta dan menyebar fitnah di tengah umat. Baik. Berikutnya kita akan jelaskan bagaimana motivasi sahabat memasuk, barangkali kemarin sudah kita jelaskan, yaitu ungkapan Mas'ud radhiyallahu anhu yang motivasi bagi orang ingin menjalankan agama yang tepat benar, sukses bahagia adalah kata Ibnu Mas'ud, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Orang-orang yang ingin menjalankan ya sunnah, disebut sunnah sini apa? Itu akidah Islam yang benar yang sesuai diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya telah kita tegaskan dalam perintah Rasulullah SAW ketika terjadi pepecah belahan dalam umat ini, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tegar dan tetap berjalan di atas manhaj dan pemaham para sahabat Nabi SAW. Ma ana alai ashabi juga fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Itulah pesan Rasulullah SAW kepada kita. Ya, kita sudah berlalu menyiarkan tentang hadis-hadis maupun ayat-ayat Al-Qur'an yang motivasikan untuk berjalan di atas manhaj salafus saleh. Sekarang kita masuk kepada ungkapan para ulama, yaitu mulai dari para sahabat Nabi SAW. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa ingin menjalankan tegak di atas sunnah hingga dia mengikuti sunnah orang yang telah meninggal, mereka itu adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ungkapan Mas'ud, ini bukan atas pendapat dia, karena dia melihat ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam motivasi untuk hal itu. Maka beliau membuatkan sebuah nasihat ini, menyampaikan sebuah statement, barang siapa ingin menjalankan sunnah maka hendaklah berpegang itu oleh yang di apa namanya? Menteladani sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu khair hadil ummah, mereka adalah golongan yang terbaik dari umat ini. Jadi oleh sebab itu para ulama menjelaskan tentang betapa kejinya madhab orang Syiah Rafidhah ketika dibandingkan dengan orang-orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi Nasrani semua mereka mengatakan bahwa umat mereka yang paling mulia itu adalah sahabatnya Musa atau sahabatnya Isa. Tetapi kalau umat Syiah Rafidhah mengatakan siapakah orang terjelek di muka bumi, mereka mengatakan adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab ulama mengatakan, maka pencelaan mereka pada sahabat Nabi SAW secara tidak langsung mereka sudah mencela Rasulullah SAW. Karena orang-orang yang baik pasti temannya orang baik. Kalau temannya orang-orang buruk, pasti dia adalah orang buruk. Ini konsekuensinya ketika orang-orang mencela para sahabat Nabi SAW. Kata Al-Wasyid, abarruha kuluban. Yaitu yang paling baik hati. Ya, yang paling bersih, yang paling ikhlas. Yang jauh dari tamak, lobo, ya, dengki, hasad adalah sahabat Nabi SAW. Wa amakuha ilman. Ya, dan orang yang paling wa'amaqa atau amaqa ilman adalah generasi yang paling dalam ilmunya, yang paling dalam ilmunya. Wa qallaha takallufa, ya, dan yang paling sedikit melakukan perkara-perkara yang menyusahkan. Ya, perkara menyusahkan itu apa? Perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan Nabi SAW dalam ajaran agama ini, menyusahkan, membebankan, ya, perbuatan-perbuatan bid'ah, menentukan perbuatan jumlah-jumlah sebuah zikir yang tidak pernah ditentukan Rasulullah SAW, menentukan waktu-waktu tertentu untuk berbuat sebuah ibadah yang tidak pernah dikhususkan waktu tersebut oleh Rasulullah SAW, ya, menentukan sebuah tempat tertentu untuk jadikan sebagai tempat ibadah, ya, dan memberikan motivasi-motivasi untuk hal itu padahal tidak pernah ada motivasi daripada Rasulullah SAW. Maka ini adalah bagian orang telah melakukan takalluf, telah bersusah-susah, ya, dalam menjalankan agama ini. Kaum yang ikhtarahum Allah li suhbati nabi. Nah, ini keutamaan mereka, yaitu kaum yang telah dipilih mereka itu lalu semantala menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, menjadi pembelanya, pendukungnya, ya, berkorban bersama Rasulullah SAW, berjuang bersama Rasulullah SAW, berjihad bersama Rasulullah SAW. Wa naqla dinihi, ya, ikhtarahum Allah li suhbati nabi wa naqli dinihi, dan yang memperjuangkan agamanya, yang meneruskan perjuangan estafet Rasulullah SAW. Fatashabu bi akhlaqihim, hendaklah contoh akhlak mereka, wa tara'iqihim, dan jalan mereka. Famkanu alal hudal mustaqim, mereka telah berada di atas jalan yang lurus. Karena Allah SWT telah memuji mereka, menjanjikan untuk mereka surga. Ya, wakulah wadalah husna. Setiap mereka, maka oleh sahabat para ulama menyebutkan ayat ini, wakulah wadalah husna. Semua sahabat adalah masuk surga. Ya. Kemudian, ya, dan juga hadis Rasulullah SAW yang telah merekomendasi memuji mereka tentang kemuliaan mereka, keangguan mereka dalam menjalankan agama ini, keistiqomah mereka dalam menjalankan agama ini. Demikian pula kalau kita lihat nasihat Imam Asy-Syafi'i tentang menjelaskan tentang apa namanya kemuliaan para sahabat Rasulullah SAW atau ungkapan dari Umar bin Abdul Aziz, ya Umar bin Abdul Aziz menjelaskan. Umar bin Abdul Aziz juga mirip ungkapannya dengan ungkapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tetapi ini hal ini disebutkan oleh Imam Darimi dalam Muqaddimah Sunannya Darimi itu, tetapi ada sedikit perbedaan walaupun maknanya yang bersama, ya. Berkata Umar bin Abdul Aziz, sana Rasulullah SAW wulayatu umur ba'dahu sananan, ya, au sunanan. Al-akhdu biha tasdiqun li kitabillah. Sesungguhnya kata Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz menyebutkan Rasulullah SAW dan para khulafa setelahnya telah menunjukkan sunnah-sunnah. Memegangnya adalah tasdiqun li kitabillah, adalah benar-benar menjalankan kitab Allah. Wa istikmalu li ta'atillah, menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Wa quwwatun 'ala dinillah, dan akan membantu kekuatan dalam membela agama Allah. Jadi kalau kita ingin benar-benar menjalankan kitab Allah, mestinya kita menjadikan para sahabat Rasulullah SAW sebagai tauladan, dan mentaladani mereka adalah kesempurnaan untuk mentaati Allah SWT, dan sekaligus akan membuat kita menjadi umat yang kokoh dan kuat. Ya, hanya dengan mengikuti manhaj salafus saleh, kuat imannya, kuat ilmunya, kuat perjuangannya, ya, tawakalnya dan seterusnya, hanya mengikuti manhaj salafus saleh. Laisa li ahadin tabdilaha wa la taghyiraha. Tidak ada seorang pun pantas untuk menukar dan menggantinya, kata Umar bin Aziz. Wala nadhara fi ma khalafah, atau memilihat hal yang menyelisihinya. Ya, mengambil hal misinya. Man iktada biha fa huwa muhtadin. Orang yang menteladani sunnah-sunnah para sahabat Rasulullah SAW, maka sungguh mereka akan mendapat petunjuk. Wa man stansara biha fa huwa mansur. Orang yang mencari kemenangan melalui jalan mereka, menyuruh mengikuti manhaj mereka, akidah mereka, yang mentolari mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, maka dia adalah orang yang akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa man khalafaha, barang siapa menyelisih sunnah para sahabat, wa taba ghair sabilul mu'minin, mengikuti jalan selain jalan orang mukmin, ya wallahu Allah ma tawalla, Allah akan palingkan ke mana dia berpaling. Wa aslahu jahannam wasan masirah, Allah akan di akhirat akan mengazabnya dalam neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ujung dari ungkapan Umar bin Abdul Aziz ini adalah, ya, ada kutipan semakna dengan ayat surah An-Nisa ayat 115, yaitu sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'min nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Orang menyakiti rasul secara jelasnya petunjuk dan mengikuti jalan segala jalan orang mukminin. Para mukminin ditafsirkan oleh para ahli tafsir, maksudnya adalah itu para sahabat Nabi SAW. Ya. Dan bila dia demikian halnya, Allah akan palingkan kemana dia berpaling. Mau mengikuti berbagai paham apa saja, Allah biarkan dia, lalu dia di akhir kelak akan dimasukkan neraka jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan ini juga ditegaskan oleh Imam Malik rahimahullah. Dia menegaskan, la yaslu akhir hadhihi al-umma illa bima aslaha aw saluha aw bima aslaha awalaha. Ya. La yaslu akhir hadhihi al-umma illa bima aslaha awalaha aw yuslihu awalaha. Tidak akan menjadi jaya akhir umat ini kecuali dengan cara apa yang telah menjalankan, apa yang telah membuat generasi sebelumnya menjadi jaya. Para sahabat Nabi SAW jaya, kuat, ya, istiqomah dalam agama ini, ya, berani dalam berjuang menegakkan agama Allah, adalah karena berpegang teguh dengan agama Allah SWT. Maka atas perjuangan mereka itu, mereka harus kita tauladani dalam mengamalkan, memahami agama yang mulia ini, kalau kita ingin mencari kejayaan di dalam agama ini. Ya, la yasbu akhir hadhihi umma illa bima saluhabi awwaluha. Ya, kata Imam Malik, tidak akan menjadi jaya akhir umat ini kecuali dengan menjalankan, dengan memegang, dengan menuntut, menteladani apa yang telah membuat jaya generasi sebelumnya. Baik. Itu ungkapan Imam Malik. Demikian pula ungkapan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i memuji para sahabat Rasulullah SAW? Hum fawqana fi kulli ilmin. Mereka di atas kita dalam segala ilmu. Wa aqlin, dan logika. Wa dinin, dan agama. Wa fadlin, dan kemuliaan. Wa kullu sababin yunalu bihi ilmun. Setiap sebab yang didapatkan dengannya ilmu, au yudrafu bil huda, atau didapatkan dengannya petunjuk, wa ra'aya, apa kata beliau? Ya, yudrafu bil huda, wa ra'um lana khairul lam yarani. Jadi kata Imam Syafi'i, bahwa para sahabat itu di atas kita dalam segala ilmu, dan akal, agama, keutamaan, semua sebab yang didapatkan dengannya ilmu ataupun dengan petunjuk adalah dengan melalui mengikuti jalan mereka, pendapat mereka bagi kita, wa ra'yuhum lana khairul lana min ra'ina li anfusina. Ini perkataan yang sangat mulia dari Imam Syafi'i, ya pendapat mereka para sahabat itu lebih baik bagi kita dari pendapat kita sendiri untuk diri kita. Jadi kata Imam Syafi'i, wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina. Ya, wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina. Pendapat mereka untuk kita jauh lebih baik daripada pendapat pribadi kita untuk diri kita. Nah, ini ungkapan para ulama, motivasi para ulama untuk berpegang teguh dengan manhaj salafus saleh. Ya, demikian pula Imam Ahmad. Imam Ahmad menjelaskan usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alai ashabu Rasulillah. Ya, pokok dasar sunnah. Sunnah di sini maksudnya akidah. Ya, adalah di sisi kami, kata Imam Ahmad, adalah berpegang teguh dengan apa yang di atasnya para sahabat Rasulullah SAW. Wal iktida'u bihim, dan menteladani mereka. Wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Ya. Nah, ini motivasi dari para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana agar kita benar-benar berpegang teguh dengan menjalankan agama, memahami agama ini dengan mengikuti pahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, senantiasa para ulama Ahlussunnah, ulama-ulama dari generasi-generasi mengajak umat untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf, ya, dan salafus saleh, dan menteladani mereka dan menempuh jalan mereka. Ya. Di antara pendapat Imam Auza'i, ya, Imam Auza'i juga mengatakan, kata Imam Auza'i, alaika bi athari man salaf, hendaklah engkau berjalan di atas yang mengikuti berpegang teguh dengan asar salafus saleh. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia tidak menyukaimu, menolakmu. Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Hendaklah engkau tetap teguh di atas manhaj salaf, di atas berjalan di atas jalan salaf, pemahaman salaf, akidah salaf. Ya, walaupun manusia tidak menyenangimu, wa in rafadakan nas. Ini pernah dari Imam Al-Auza'i, ya. Wa iyyaka wa ara' ar-rijal. Ya, hati-hati engkau terhadap pendapat-pendapat orang. Wa in zakharafu lakal qaul. Walaupun mereka mempunyai retorika, bahasa-bahasa yang indah, dan di antara kelebihan orang-orang yang menyuruh kepada hal yang menyelisih kebenaran adalah dia punya bahan retorika, cara yang memanagenya, bahasa yang indah membuat orang terpengaruh, tersihir. Kata Rasul, wa innal minal bayan la sihr. Di antara penjelasan bisa membuat orang tersihir, bisa melihat kebatilan menjadi hak, menjadi yang benar. Karena pintarannya dia dalam berbicara. Nah, kata Imam Auza'i, hendaklah engkau tetap berpegang teguh dengan apa asar salaf, yaitu pandangan salaf, akidah salaf, walau manusia tidak menyenanginmu. Wa iyyaka wa ara' ar-rijal. Hati-hati engkau tentang berbagai pendapat-pendapat orang-orang yang itu menyelisih Al-Quran Sunnah manhaj salaf. Wa in zakharafu lakal qaul, walau mereka menghiasi ungkapan-ungkapannya. Walaupun mereka menghiasi untukmu ungkapan-ungkapannya. Dan juga Imam Auza'i mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Sunnah maksudnya apa? Akidah yang sahihah, sunnah di agama secara utuh. Itu maksudnya di sini. Ya, waqif haitsu waqaful qaum. Berhenti di mana berhentinya kaum. Kaum ini maksudnya apa? Sahabat Nabi SAW. Ya. Jangan melewati apa batasan-batasan mereka. Waqul bima qalu, katakan apa yang mereka katakan. Ya. Waqaf, ya. Waqaf fa amma kaffu anhu. Ya. Berhenti, ya. Bertahan menahan diri dari apa yang mereka menahan diri darinya. Ya, tidak berbicara hal-hal yang tidak mereka bicarakan. Wasluk sabila salafik saleh. Wasluk sabila salafika saleh. Tempuhlah jalan salaf engkau yang saleh. Fa'inu yus'iduk. Au fa'inu yas'auka. Sesungguhnya itu lebih baik bagimu. Itu cukup bagimu. Ya. Cukup bagimu mengikuti jalan salafus saleh, kata Imam Al-Auza'i. Baik. Maka dari itulah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika berhujjah dalam agama mereka dan akidah-akidah mereka, mereka menyebutkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah serta berpegang teguh dan pemahaman salafus saleh. Jika mereka tidak menemukan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, mereka melihat apa yang diriwayatkan oleh para sahabat dari salafus saleh, ya, dari sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, ya. Al-ma'ruf anhum al-imamatu fi sunnah wa taqaddum fiha, yaitu ulama-ulama tabi'in yang mereka terkenal orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan termasuk orang-orang yang di depan dalam menjalankannya, memegangnya. Fasluquna tariqahum, mereka adalah berjalan di atas manhaj salafus saleh tersebut. Wa yaquluna fima biqaulihi fiha biqaulihim, mereka berjalan di atas mereka, jalan mereka, dan mengatakan sesuai dengan ungkapan-ungkapan mereka. Contoh misal, Imam Abu Al-Qasim Al-Lakai menyebutkan dalam kitabnya Usul Itiqad Ahlussunnah, Syarah Usul Itiqad Ahlussunnah Jamaah. Ya, Imam Al-Lakai menjelaskan tentang manhajnya dalam berdalil masalah akidah dalam kitab beliau Syarah Usul Itiqad Ahlussunnah Jamaah, beliau menjelaskan. Tsumma astadilu ala syihati madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah, kemudian saya akan menyebutkan dalil-dalil tentang benarnya kebenaran mazhab Ahlussunnah di ma'rifat fil kitab yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, tentang hal itu. Wa bima ruwiya an Rasul atau yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Fa in wajadtu fihima jami'an dzakartuhuma. Jika aku dapatkan dalam keduanya secara keseluruhan, aku sebutkan semuanya, kata beliau. Ya, kesebutkan baik Al-Qur'an maupun Sunnah. Wa in wajadtu fi ihdahima fi ihdahima, ya, atau fi ahadihima dunal akhar, jika aku temukan salah satu di dalam salah satunya dalil, aku sebutkan. Wa lam ajid fihima, jika tidak temukan dalil dalam masalah itu penjelasannya, illa an sahaba alladziina amara Allah wa rasuluhu ayuqtada bihim, yaitu aku mengambil apa yang dijelaskan yang diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah SAW, ya Allah dan Rasul memerintahkan untuk menjadikan mereka sebagai tauladan, wa yahtadi bihim, ya ayuqtada bihim wa yuhtada bihim wa yuhtada bi aqwalihim, itu ya Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk menteladani mereka, mengambil petunjuk mereka, ya menjadikan ungkapan perkataan-perkataan mereka sebagai pedoman, ustada'u bi anwarihim, mengambil cahaya dari cahaya mereka, limusyahadatihim, karena alasannya adalah mereka yang langsung menyaksikan turunnya wahyu dan turunnya Al-Quran. Ya, sehingga mereka jika tersalah pemahaman mereka, jika keliru dalam pengamalan, mereka mendapat koreksi. Ima turun wahyu mengoreksi perkataan, perbuatan mereka, atau ya, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sunnahnya. Dan mereka jauh lebih tahu tentang makna-makna ayat-ayat tafsir ayat Al-Quran. Ya, maka kata beliau menyebutkan, jika aku tidak dapatkan dalam masalah itu tentang asar dari sahabat Nabi SAW, maka dari tabi'in yang mengikuti mereka. Ya, kemudian faminat tabi'in lahum bi'isanil ladina fi qawlihim asyifa wal huda, dan aku mengambil ya pendapat dari ulama-ulama tabi'in yang di dalam ungkapan mereka terdapat obat dan juga petunjuk. Nah, itu penjelasan dari para ulama-ulama, motivasi para ulama untuk banyak motivasi-motivasi yang tidak sedikit sebetulnya dari para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, para ulama-ulama yang berjalan di manhaj mereka untuk berjalan di atas manhaj salafus saleh. Jadi kita ini bukan menyeru kepada perkataan Ibnu Taimiyah, perkataan Muhammad Wahab, ya, yang mereka kadang-kadang menyebut itu Wahabi adalah tidak punya referensi, tidak punya kitab, tidak punya pandangan, tidak punya pendapat, kecuali sesuai apa yang mereka dapatkan dari perkataan Ibnu Taimiyah dan Muhammad Wahab. Ini kebohongan dusta dari mereka. Dan kita tidak menerima pendapat Muhammad Wahab atau Ibnu Taimiyah kecuali sesuai dengan Al-Quran Sunnah dan pendapat Salafus Saleh. Ya? Dan Muhammad Wahab atau Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitabnya tidak melewati apa yang dijelaskan oleh Salafus Saleh. Tapi mereka merbuah pasti tidak maksum. Pasti ada hal-hal yang pendapat-pendapat mereka yang lemah. Ya? Tapi bukan berarti ya semua perkataan mereka benar, lalu orang yang mengambil pendapat mereka dikatakan bahwa mereka adalah Wahabi atau menyelisih paham Ahlussunnah Jamaah. Ya, ini suatu fitnah-fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang memfitnah dakwah salaf, yang menyeru kepada salaf. Dan kalau kita lihat Ibnu Taimiyah, Muhammad Wahab, mereka itu berdua motivasi umat ini sebagaimana para ulama sebelumnya untuk menyamalkan sesuai dengan pemahaman agama ini dengan pemahaman para sahabat. Bahkan mereka juga tidak pernah ya merekomendasikan pendapat mereka yang menyelisih pendapat salafus saleh. Maka oleh sebab kita lihat kita kitabnya, ya, mereka selalu ketika berpendapat menyebutkan hujah dari Al-Qur'an Sunnah atau pandangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian pula Imam Ibnu Katsir, ya, wa huwa yajnahu ila ittiba' salaf, yaitu menjelaskan tentang memotivasi mengikuti manhaj salaf dan berkata dengan perkataan mereka. Jadi ketika menafsirkan firman Allah SWT, summa stawa al-arsh, ya, ketika beliau menafsirkan summa stawa al-arsh, surah Al-A'raf ayat 54 ini, ya, Ibnu Katsir berkata, "Falin nasi fi hadha maqalatun katiratun jiddan." Kata Ibnu Katsir, manusia punya pendapat yang banyak tentang ayat ini. "Laisa hadha mawdhu'u bastuha." Ya, "Laisa hadha mawdhu'u bastiha." Jadi bukan tempatnya untuk menjelaskan secara luas di sini, kata Laisa hadha mawdi'u bastiha. Bukan di sini tempat untuk menjelaskan secara luas kata Ibnu Katsir. Wa innama yuslaku fi hadzal maqam. Hanya dalam menafsirkan ayat-ayat seperti ini, ma innama yuslaku fi hadzal maqam madhhabus salaf as-salih. Yang harus ditempuh dalam memahami ayat seperti tempat seperti ini adalah madhab salafus salih, kata Ibnu Katsir. Yaitu siapa salafus salih? Malik wal Auza'i wal Thawri ya wal Laits bin Sa'ad wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahuya. Ini disebutkan salafus salih yang di katakan Ibnu Katsir ketika mau menjelaskan ayat-ayat tentang sifat sumastawa ala arsy, ya, beliau menyebutkan manusia dalam memahami ayat ini banyak sekali pendapat-pendapat. Tapi bukan tepat untuk menjelaskan pendapat-pendapat itu, kata Ibnu Katsir. Yang terpenting di sini adalah mengikuti paham salafus saleh dalam memahami ayat tersebut. Baik, demikian pula berkata Ibnu Abil Izz, pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah. Dia menjelaskan, waqab ahbabtu an asyrahaha, saya ingin mensyarahkan akidah Ibnu Tahawi ini salikan tariqah salaf, yaitu mengikuti jalan salaf fi ibaratihim, dalam ungkapan-ungkapan mereka. Wa ansiju ala manwalihim mutatafiran alaihim. Mengikuti ya jalan mereka ya menjadi tamu yang tidak diundang atas mereka, la ali anzima anzimu fi salakihi fi salakihim wa adkhul fi idadihim. Semoga saya termasuk orang yang termasuk dalam mengikuti jalan mereka dan terhitung bagian dari mereka, kata Ibnu Abil Izz. Jadi bah ungkapan para ulama, motivasi para ulama untuk agar umat ini dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, mengamalkannya harus sesuai dengan versi pemahaman para sahabat, bukan versi pemahaman kelompok-kelompok yang menyelisih paham para sahabat. Waqala Imam Zahabi dalam mukaddimah kitabnya Al-Ulu li'ailil ghaffar, ya, beliau menyebutkan, setelah beliau menyebutkan tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang istiwa dan ulu, ya, ini kitab ini sangat menjelaskan bahwa akidah Ahlussunnah Jamaah mengakui Allah itu apa? Di atas aras, ya, ya, maha tinggi di atas semua makhluk dengan zatnya. Kemudian setelah beliau menyebutkan banyak dari ayat Al-Quran tentang istiwa dan ulu, fa'in ahbabta ya Abdullah al-insaf, kata Imam Ibnu Az-Zahabi, jika engkau ingin, ya, wahai hamba Allah, untuk keadilan, insaf, pendapat yang jujur, faqih ma'an nususil Quran wa sunnah. Cukup engkau, ya, sesuai dengan memahami nusus-nusus Al-Quran dan Sunnah. Semangzur makalu sahabat. Kemudian lihat apa yang dikatakan oleh para sahabat. Wa tabi'un dan para tabi'in. Wa imatu tafsir dan ulama tafsir. Fi hadin ayat dalam masalah ayat ini. Itu ayat apa? Ayatul istiwa wal ulu. Bagaimana para sahabat memahami ayat tersebut? Apa mereka mengatakan takwil-takwil yang dipahami oleh ahlul kalam hari ini? Tidak pernah. Ya, pada ulama-ulama yang masyhur, termasuk dari ulama yang Imamul Madzhab dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak pernah mereka menggunakan istilah-istilah ahlul kalam, tafsir-tafsir ahlul kalam terhadap ayat tersebut. Wa ma haquwa min madzhabis salaf, ya, dan apa yang mereka nukilkan dari madzhab salaf. Fa imma an tantiqa bi ilmin, kata Imam Dawi, imma engkau akan bicara dengan ilmu, wa imma an taskut bi hilmin, ya, atau engkau diam dalam kepenuh kesantunan. Jadi kalau enggak bicara dengan ilmu, lebih baik diam, ya, dan penuh kesantunan. Nah, ini motivasi-motivasi dari para ulama salaf untuk mengikuti manhaj salafus saleh. Baik. Kemudian, ya, setelah itu pembahasannya adalah darurat menjelaskan manhaj salaf dan pandangan mereka terhadap para pelaku bid'ah. Nah, ini pembahasan berikutnya. Ya. Yaitu daruratu bayani madhab salaf, pentingnya menjelaskan madhab ulama salaf dan juga menjelaskan bagaimana pandangan mereka terhadap pelaku bid'ah. Tentu manusia di zaman Rasulullah SAW dan generasi pertama, ya, mereka ini berada di atas jalan yang lurus sampai terjadi fitnah-fitnah, ya, dan munculnya tanduk-tanduk ahli bid'ah, ya, perpecah belahan mulai dari masa Ali bin Thalib, munculnya khawarij, kemudian muncul Syiah, kemudian Jahmiyah, Mu'tazilah, dan berbagai kelompok-kelompok dari mutakallimin, ya, mereka menyebarkan argumentasi-argumentasi yang membingungkan terhadap agama ini. Nah, wa kana ulai wa ulaika yarawna annahum ala haqqin wa annahum firqatun najiyah. Masing-masing dari kelompok-kelompok tersebut, mereka merasa adalah mereka golongan yang selamat. Mereka berhujah dengan pengungkapan-ungkapan mereka, madhab mereka dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Mereka menyesuaikan Al-Quran itu sesuai dengan pendapat mereka. Dan mereka memalingkannya dari apa yang secara jelas dari Al-Quran tersebut. Ya, kemudian, ya, kemudian mereka mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, warumatawa sa'amur ala amatinas. Sehingga menjadi kaburlah oleh kebanyakan manusia tentang hakikat dari mereka tersebut. Lima yudhiruhu ahula min istidlal bin usus syara' ala madahibim wa akwalihim. Dengan dalil-dalil yang mereka munculkan, argumentasi-argumentasi yang mereka berdalil, ya, dari Al-Quran Sunnah untuk membela madhab mereka tersebut. Jadi maka kita katakan, semua kelompok, semua aliran yang mengaku sebagai umat Islam, pasti dia berhujah dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, apakah pemahaman dalil-dalil itu sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh para salafus saleh atau tidak? Nah, itu yang dipersoalan. Jadi ketika orang ingin berhujah dengan menafikan, mengingkari nama-nama Allah, dia berhujah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai', sudah, tidak ada yang mirip dengan Allah. Kalau kita katakan Allah beristiwa, berarti Allah mirip dengan makhluk. Nah, ini kan pemahaman mereka. Ayat itu bukan berarti bertentangan dengan ayat istiwa. Tapi ayat itu adalah menunjukkan bahwa Allah tidak mirip dengan makhluk dalam sifat-sifatnya. Allah beristiwa tidak seperti istiwanya makhluk. Selesai persoalannya. Sebenarnya kita yakini Allah itu memiliki sifat maha hidup. Kehidupan Allah tidak sama dengan makhluk. Ya. Sebenarnya kita yakini Allah itu melihat dan mendengar. Sebenarnya penglihatan dan pendengaran Allah, penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Dan begitu kita meyakini semua sifat-sifat Allah SWT. Nah. Jadi demikian ada datang pula orang Qadariyah. Dia berhujah juga dengan Al-Quran. Ya, dalam Murji'ah berhujah juga dengan Al-Quran. Orang Khawarij berhujah juga dengan Al-Quran. Tetapi yang dipersoalkan bukan hujahnya, tapi memahami hujah tersebut tepat atau tidak. Nah, untuk mengetahui tepatnya pemahaman hujah tersebut, itulah dikoreksi dengan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dan para salafus saleh dalam menafsirkan, memahami ayat dan hadis-hadis tersebut. Nah, itu yang disebut dengan pemahaman salaf atau manhajus salaf, ya, dalam memahami agama ini. Baik. Tatkala hal demikian, maka Ahlus Sunnah butuh untuk menjelaskan madhab salaf di sini. Perlu kita bongkar ke penyimpangan-penyimpangan dari berbagai kelompok tersebut. Maka dari itulah, berbagai kelompok-kelompok lain memusuhi orang berjalan di manhaj salaf ini. Dengan tuduhan-tuduhan berbagai macam. Ya, dengan fitnah-fitnah. Memusuhi orang berjalan. Kenapa? Karena banyak musuhnya, karena memang koreksi. Mereka mengoreksi berbagai kelompok-kelompok yang ada sesuai dengan pandangan salafus saleh. Begitu. Nah, la syakku adam fi annahum al sunnah, tidak diragukan lagi bahwa salafus saleh madhab salafus saleh adalah mereka yang benar-benar ahlus sunnah jamaah, ya, dan menjelaskan tentang madhab mereka dan memahami dalil-dalil dalam menafsirkannya, karena mereka lebih dalam ilmunya dan pemahamannya dan lebih bersih kecerdasannya, ya, wasdaku, dan mereka sangat ikhlas, orang yang lebih tinggi keikhlasannya, lebih luas ilmunya, dan tidak banyak melakukan hal-hal perkara yang membeberatkan dalam agama ini, ya. Dan mereka adalah generasi yang lebih dekat kepada masa kenabian. Tentu mereka akan lebih tepat, lebih benar pemaham mereka, karena adalah generasi yang lebih dekat dalam memahami Al-Quran kepada generasi yang memahami Al-Quran Sunnah, lebih dekat pada generasi nubuwah, generasi yang hidup di masa ini, di masanya Rasulullah SAW dan sahabatnya, dengan juga lebih dekat pada cahaya wahyu, ya. Kemudian sehingga cahaya wahyu masih bersinar dalam hati mereka, ya, para sahabat Nabi SAW, untuk memberi petunjuk dan mengamalkan petunjuk tersebut sesuai kebenaran, berjalan di atas jalan yang lurus, agar manusia, ya, liyakifan nasu ala aqwali wa madahim, agar manusia mengenal. Maka wajib kita jelaskan bagaimana pandang sahabat, ya, perkataan sahabat, madhab mereka. Kita jelaskan kepada manusia, agar manusia tahu bagaimana pandangan dan pemahaman sahabat terhadap agama ini. Ya. Dan juga menjelaskan sampai di mana perbedaan-perbedaan pandangan yang melisih pemahaman salaf, ya, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Karena itu, kita banyak melihat daripada ulama-ulama Islam, ya, apabila mereka menyebutkan perkara-perkara akidah, ya, yahrisu ala bayani qawli salaf wa immatil muqtada bihim, di mana mereka bersungguh-sungguh untuk menyampaikan perkataan para salafus saleh dan ulama-ulama yang menteladani mereka, yang para umat bersepakat tentang keimanan mereka dalam agama ini, dalam sunnah. Liyu'lama anna mukhalafahum atau mukhalifahum sara ala ghairi hadiyyah. Agar tahu orang-orang menyelisih mat salaf itu berjalan di luar manhaj salaf, ya, di luar petunjuk mereka. Fima yakuna alal huda wa sawab wa sunnah, ya, imma mereka itu berada di atas petunjuk dan kebenaran dan sunnah, atau ayakuna mukhalifuhum huwa musib, atau orang menyelisih mereka adalah yang benar. Wala syakka, tidak diragukan bahwa mereka lah yang berjalan di atas kebenaran, ya, di atas hak, ya, lima arafna min fadlihim, karena alasannya adalah kita mengenal bagaimana kemuliaan keutamaan mereka dan ilmu mereka, kesungguhan mereka dalam berpegang teguh dengan sunnah. Jadi kenapa kita melihat? Karena telah terbukti dan bahkan Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan manhaj mereka, dengan akidah mereka, dengan cara mereka dalam memahami agama ini. Sebenarnya diungkapkan oleh Imam Ahmad dalam mukaddimah kitab beliau sunnah, hadi madhab ahli ilmi. Ya, Imam Ahmad dalam kitabnya sunnah menyebutkan, di mukaddimahnya menjelaskan, ini adalah madhab para ulama, wa ashabul athar, para ulama-ulama berjalan di atas petunjuk athar, ya, wa ahli sunnah, al-mutamasikina, dan ahli sunnah yang berpegang teguh dengan tali mereka, ya, bi'urwatiha, ini pegang kendali, tali kendali pegangan yang mereka pegang adalah manhaj salafus saleh, al-ma'rufina biha al-muqtada bihim, yang mereka dikenal berpegang teguh dengan sunnah ya Rasulullah SAW, mulai dari masa sahabat Nabi SAW sampai hari ini, kata Imam Ahmad. Wa daraktu min ulama al-Hijaz, lalu mereka Imam Ahmad menyebutkan ulama-ulama yang dia temui, ulama-ulama yang nukil keyakinan yang mereka diambil oleh Imam Ahmad adalah ulama Hijaz, ulama Syam dan lainnya. Faman khalafa syai'an min hadhil madhahib, orang menyelisihi pendapat para ulama-ulama ini, ya, pendapat ulama ini, au ta'ana fiha, atau mencelanya, au abaqa ilaha, atau dia mencela orang mengatakannya, bahwa mukhalifun, maka dialah orang yang menyelisihi kebenaran, mubtadi'un, pelaku bid'ah, wa kharij an jama'ah, dia yang telah keluar dari jama'ah, zayilun an manhaj sunnah, dia yang telah melitar gereja dari manhaj sunnah, wasabilil haq, dan jalan kebenaran. Jadi kita Imam Ahmad, justru yang menyelesaikan manhaj salaf itulah yang disebut orang yang keluar, mengeluarkan diri dari jamaah al-sunnah jamaah, orang yang disebut dengan pelaku bid'ah, ya, ya, orang yang disebut telah keluar dari jalan sunnah dan jalan kebenaran apabila mereka yang menyelesaikan mazhab atau ungkapan pandangan-pandangan para ulama salaf. Taib. Kemudian setelah itu Imam Ahmad menyebutkan secara rinci masail i'tiqad, itu masalah-masalah akidah yang dia dengar, yang dia dapati dari para ulama-ulama salaf. Demikian pula ungkapan Imam Abu Hatim Ar-Razi wa Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Dua orang ini punya kitab namanya Usul Sunnah. Keduanya menulis kitab namanya Usul Sunnah, yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Abu Hatim Ar-Razi wafat 277 Hijriah, sedang Abu Zur'ah 264 Hijriah. Apa kata Imam Ar-Razi ini, Abu Hatim wa Abu Zur'ah Ar-Razi ini? Adrakna ulama fi jamil amsar, kami mendapati ulama-ulama di berbagai kota, ya, Hijaz, Irak, Syam, Yaman, fakana ma min madhabihim, maka di antara madhab mereka adalah mengatakan iman itu adalah qaulun wa amal yazid wa yanqus. Ini di antara madhab salaf adalah mengatakan iman itu terdiri ungkapan, perbuatan, berkurang dan bertambah, kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Berkata pula Al-Auza'i, ya, ingat Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Al-Auza'i, ya, para ulama-ulama di sini, Imam Ahmad, di mereka adalah masa-masa yang berdekatan ini. Berkata Imam Al-Auza'i, kunna wattabi'una wa tuafirun, ya, kami, ya, kunna, adalah kami dan para tabi'in tabi'id, masih banyak hidup, mutawafirun masih banyak hidup. Naqulu, kami mengatakan, inna Allah Azza wa Jalla fauqa arshihi, kami mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya. Wa nu'minu bima warad bihi sunnah min sifati, dan kami beriman dengan apa yang terdapat dalam sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah yang diriwayatkan dari Imam Al-Auza'i dari para tabi'in, ya, kunna wattabi'un mutawafirun. Kata Imam Al-Auza'i, ya, kami dan para tabi'in saat itu masih hidup. Ya. Kami mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas arasnya. Ya, dan kami beriman dengan apa yang terdapat di dalamnya, yang dijelaskan dalam sunnah dari sifat-sifat Rasulullah, dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kami beriman dengan apa yang terdapat dalam sunnah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sunnah di sini maksudnya baik terdapat Al-Qur'an, sunnah kita sebutkan di sini adalah tentang akidah, ya. Wa katakan ahlul ilmi min al-imma yahrisuna ala ayyubainu. Yani di sinilah kelihatan bagaimana para ulama sangat antusias menjelaskan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka dengar dari para salafus soleh tentang masalah-masalah akidah. Ya, wa qaul min sabaqahum, ya, min amati salaf min ashabah. Yaitu mereka menyampaikan permasalahan-masalah akidah, yaitu perkataan orang-orang yang sebelum mereka dari ulama-ulama salaf, dari sahabat, para tabi'in dan tabi' tabi'in. Liyu'lama anna ma khalafahu dhalika, agar diketahui hal-hal yang menyelisihi pandangan para ulama salaf itu adalah falaisa huwa min qaulihim, itu bukan termasuk bagian dari ungkapan mereka, wala min hadin, bukan dari petunjuk mereka, wa anu min aqwal al-bid'ah wa khilaf, itu adalah pandangan pendapat ahlu bid'ah dan orang-orang yang membuat perpecah belahan dalam agama. Baik, demikian ya, karena waktu yang batas kita, motivasi-motivasi para ulama salaf untuk berjalan di atas manhajus salaf. Masih banyak sebetulnya pembahasan-pembahasan kita. Mungkin kita akan ringkas-ringkas saja nanti pembahasan kita, karena pembahasan ini cukup panjang ya, sekitar 500 halaman ini lebih. Baik, demikian, karena sudah azan, kita istirahat sejenak, kemudian kita akan tunggu jika ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kami mengucapkan kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat sekaligus kajian pada malam hari ini. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang awam yang kebanyakan mereka akidahnya hanya ikut-ikutan masih tergolong ahlu sunnah? Barakallahu fikum. Nah, ini para ulama menjelaskan bahwa al-aslu fi awamin nas hum ittiba' li'amman hadis salaf akidah al-sunnah jamaah. Tapi orang awam yang diajar oleh orang-orang al-kalam biasanya mereka jadi bingung. Ya, ketika Allah dikatakan tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, mereka bingung. Terus apa yang kita sembah ini? Di mana Tuhan yang kita sembah? Ya, padahal Allah SWT dengan ratusan ayat menjelaskan bahwa Allah itu maha tinggi dari semua makhluknya. Tetapi ketika mereka diberi syubhat oleh orang ahlul kalam begini, kalau Allah di atas aras, berarti Allah nempel di aras. Nah, ini kan pemahaman mereka. Berarti Allah butuh kepada aras. Itu kan istiwa yang mereka katakan Allah butuh kepada aras, Allah menempel di aras, itu sifatnya siapa? Itu sifat makhluk yang mereka katakan kepada Allah. Jadi hakikatnya mereka menyerupakan Allah di makhluk, lalu mereka ingin mengingkari pemikiran, tasawur, atau asumsi yang ada di benak mereka, lalu mereka mengatakan Allah tidak istiwa di atas aras, mereka takwil imma dengan kataan istaula, atau mereka mengatakan adalah istiwa itu artinya mereka tidak mengartikan, istiwa itu artinya dia ketinggian kemuliaan, bukan artinya ketinggian zatnya, ya. Itu mereka takwil. Padahal sebenarnya gampang, Allah maha tinggi dari semakhluknya, di atas aras, bukan berarti Allah butuh kepada aras. Karena tidak setiap sesuatu yang di atas yang lain menunjukkan sesuatu itu nempel atau lengket. Ketika Allah, kita katakan sekarang langit di atas kepala kita, apakah langit nempel kepala kita? Apakah langit butuh kepada kepala kita? Kalau kita katakan atap di atas kepala kita, atap nempel kepala kita? Tidak kan? Tapi karena mereka, terbayang oleh mereka, jadi sebetulnya orang ahli kalam ini, mereka pertamanya menyerupakan Allah dengan makhluk sebetulnya. Kemudian karena ingin menafikan asumsi itu, ingin mengingkari asumsi yang tadi sudah cacat dalam pikiran mereka itu, maka mengingkari Allah tidak istiwa. Allah tidak di mana-mana. Allah di atas apa yang ada dia sebelum menciptakan langit dan bumi. Padahal Allah sudah jelaskan, setelah menciptakan langit dan bumi, Allah beristiwa di atas aras. Jelas itu. Summa stawa. Kata-kata summa itu setelah itu. Menunjukkan berikutnya. Ya. Nah, tetapi mereka membuat syubhat-syubhat sendiri, lalu mereka ingin mengingkari apa yang ada dalam benak mereka. Padahal kalau seandainya hal itu mengatakan Allah istiwa di atas arasy seperti yang mereka gambarkan Allah butuh pada arasy, Allah lebih kecil, Allah lebih besar, Allah menyentuh arasy semacamnya. Kalau seandainya asumsi itu ayat itu berasumsi demikian, tentu orang kafir dahulu sudah dahulu mengingkari ayat istiwa itu. Oh, Muhammad ini katanya menyembah Tuhan, tapi Tuhannya kok malah lengket di arasy, kok malah menyentuh arasy? Berarti Tuhan Muhammad butuh kepada arasy. Tentu orang-orang kafir Quraisy lebih dahulu mengingkari ayat istiwa ini. Tapi orang kafir Quraisy tidak mengingkari karena mereka paham bahwa sifat Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Demikian pula orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah mencela ajaran Islam melalui ayat-ayat ini. Karena tidak akan pernah bisa dikatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Tidak akan mungkin siapapun, ya orang yang sehat akalnya, apapun yang dikatakan sifat Allah tidak akan mungkin sama dengan sifat makhluk. Itu intinya. Ya, sebenarnya kita katakan Allah mendengar-mendengar. Makhluk juga mendengar. Apakah berarti Allah punya telinga, Allah mendengar seperti kalau kurang pendengar? Tidak mungkin dikatakan demikian. Karena Allah itu maha sempurna. Tidak sesuatu pun dari sifat Allah menyerupai sifat makhluk, dan tidak pula sesuatu pun dari sifat makhluk menyerupai sifat Allah. Tapi yang, walaupun namanya sama, nama penyebutannya sama, tapi hakikat dan kefianya berbeda. Nah, sama nama bukan berarti sama kefia. Nah, ini kebodohan. Kalau kita katakan setiap yang sama nama berarti sama mirip, serupa, itu satu kesalahan. Banyak sekali dalam kenyataan sama nama tidak mirip dan tidak serupa. Seperti telinga kucing, ini telinga kuali, telinga gajah, enggak sama, namanya telinga semua. Ya, kalau kita sebutkan ini sifat Allah, ini sifat makhluk, kan sudah berbeda. Sifat makhluk sesuai dengan kekurangan makhluk itu sendiri. Sifat Allah sesuai dengan sempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya kami buka pertanyaan bagi jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Oh, belum ada. Baik Ustaz, Saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana tanggapan Ustaz melihat kelompok kajian yang mereka melarang jamaahnya untuk ngaji kepada selain kelompoknya? Dengan cara mereka mengancam akan mencabut beasiswa anaknya yang sekolah di tempat mereka. Mohon nasihatnya kepada mereka yang ingin ngaji ke kajian salaf namun diancam oleh kelompok kajiannya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, tentulah ini jelas ya. Sudah menyelisihi dari kemerdekaan cara pikiran seorang ya. Ya, maka kalau seandainya ada hal seperti itu, ya cabut saja banyak beasiswa yang bisa diberikan. Beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu ya. Di kajian-kajian salaf banyak sekali beasiswa yang siap memberikan mahasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi kalau dia melarang kajian salaf, itu jelas sudah membuat anaknya jadi fanatik, membuat anaknya terkungkung dalam berpikir, dan seterusnya. Ya. Apalagi seorang mahasiswa atau seorang terpelajar, dia itu adalah mestinya menimba ilmu dari tempat yang benar, dari sumber yang benar. Ya. Dan beginilah cara-cara kelompok-kelompok yang di luar kelompok Ahlussunnah Jamaah, mereka mendoktrin pengikutnya, ya, dan bahkan bisa seperti yang dilakukan, bisa mengancam dengan seperti itu, ya. Dan ini cara-cara yang mereka lakukan untuk menjaga komunitas mereka agar tidak mendengar kajian-kajian salaf atau kajian yang berdasarkan pemahaman salaf. Maka bagi orang tua harus mengambil sikap hal seperti ini, ya, dan ini juga pertentangan kebebasan seorang anak dalam berpikir, ingin berpendapat, ingin kreasi dengan bagaimana dia supaya mengetahui kebenaran dengan bebas, ya, mengetahui dengan dalil-dalilnya. Maka seorang pelajar, ya, mestinya dia tidak perlu ikut dengan ancaman-ancaman, takut dengan ancaman-ancaman tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami masih membuka kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz. Sepertinya tidak ada, Ustaz, ya. Baik, kita bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz, ya. Pertanyaan titipan. Ustaz, saya sering didebat karena masalah ini. Mereka berkata Allah itu mukhalafatu lil hawadisi. Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Mereka membuat istilah-istilah yang tidak sesuai dengan istilah salaf. Ya, tidak ada istilah salaf menyebut mukhalafatu lil hawadisi. Maksudnya adalah, itu satu pertama adalah istilah dari orang kalam, ahlul kalam, membuat sebuah konsep yang mereka mengatakan Allah tidak mirip dengan sesuatu hawadis. Hawadis maksud makhluk. Ya jelas Allah tidak mirip makhluk. Memang siapa mengatakan kalau Allah mengatakan di arasy, apakah dia mengatakan Allah seperti arasy atau seperti makhluk? Kan tidak. Dan mereka tidak ada para ahlu sunnah yang mengatakan kalau Allah istiwa arasy, Allah itu butuh pada arasy, Allah numpang di arasy, Allah duduk di arasy, Allah menginjak arasy, semacam tidak ada pernah mengatakan demikian. Hanya sepanjang apa yang dikatakan dalam Al-Quran, Allah istiwa di atas arasy, iya. Istiwanya Allah di atas arasy tidak seperti istiwanya makhluk, istiwanya makhluk. Ya, jelas itu selesai. Sebenarnya kita memahami Allah itu memiliki sifat maha mendengar, maha melihat, maha hidup, ya, maha kuasa, ya, iradat, qudrat, dan selamacamnya, diimani. Ya, seperti itu kita imani bahwa Allah tidak sifatnya tidak mirip dengan sifat makhluk. Sudah selesai sebetulnya persoalan itu. Allah memiliki sifat tidak sama sifat makhluk. Kesamaan nama tidaklah mesti harus sama bentuk dan hakikatnya. Jadi, oleh sebab itu, mukhalafatul hawadith, ya, secara makna benar Allah tidak mirip ya dengan makhluk. Allah menyelisih semua makhluk. Menyelisih makhluk ini dari sisi apanya? Dari sisi kaifiyahnya, bukan dari sisi nama. Ya. Bukan dari sisi penyebutan sifat. Kalau penyebut sifat, Allah menyebutkan sifat itu untuk dirinya. Kalau seandainya menyebutkan sifat itu salah, pasti Allah akan gunakan bahasa yang lebih tepat untuk menyebut sifatnya. Jadi Allah yang berikan nama sifatnya sendiri. Apakah kita lebih tahu daripada Allah? Ya, kalau seandainya hal itu akan dipahami salah, tentu Rasulullah akan menta'wil atau para sahabat akan menta'wil ayat tersebut. Kalau akan dipahami oleh orang awam, salah. Karena Rasulullah tahu bahwa ayat ini diturunkan untuk semua umat. Tidak semua umat yang secerdas semacam. Ya, sebodoh-bodohnya umat, tidak akan mungkin dia mengatakan Allah seperti makhluk. Itu sudah sebodoh-bodohnya umat, tidak akan mungkin. Ya, oleh sebab itu Rasulullah tidak pernah menta'wil, para sahabat juga tidak pernah menta'wil. Mereka tahu bahwa bila sifat itu dinisbahkan kepada Allah, tidak akan mungkin seperti sifat makhluk. Sudah pasti itu. Ya. Namanya ya demikian. Jadi, mukhalafatul hawadits Allah menyelisih tidak sama dengan semua makhluk yang baru. Ya, itu masuk khawarij, itu kan baru maksud mereka. Maknanya benar, Allah tidak sama. Tapi mereka mempraktekkan ini. Bagaimana mereka mempraktekkan? Kalau makhluk istiwa, Allah tidak istiwa. Karena makhluk istiwa. Tidak mungkin kita katakan Allah istiwa. Kenapa? Karena makhluk juga istiwa. Ini sifatnya muhawadith. Sifat makhluk. Nah, begitu mereka memahami kaidah ini. Padahal jelas kaidahnya Allah mengatakan, Leis kami tili syai'um wa samanus. Dikumpulkan di sini antara tanzih dengan isbat. Tidak ada sesuatu yang mirip dengan Allah. Allah maha mendengar lagi melihat. Jadi arti ini siapa? Penglihatan Allah, Allah punya sifat melihat dan mendengar tidak seperti sifat makhluk. Tidak ada yang mirip dengan sifat Allah, sifat makhluk dan juga sifat makhluk tidak ada yang mirip dengan sifat Allah. Bukan berarti Allah tidak punya sifat. Nah, mereka justru memutarkan pemahaman ini dengan cara yang keliru. Ketika mereka katakan kalau Allah beristiwa, berarti Allah seperti makhluk. Nah, kenapa harus seperti makhluk? Kan hanya dari sisi penyebutan. Bahkan istiwa makhluk sama makhluk aja enggak sama. Apalagi istiwa Allah dengan makhluk tidak akan sama. Jadi kalau dikatakan Allah mukhalafatul khawadis, menyalahi segala yang baru, ya, dalam sifat-sifatnya, benar. Tapi jangan dijadikan kaidah ini untuk menta'wil, mempelintir ayat-ayat tentang sifat Allah. Dikatakan aliyat maksudnya kudrah. Ya, Allah makhluk cuma kudrat nantinya. Dan bagaimana? Makhluk punya kudrat, Allah punya kudrat. Kalau dikatakan beda antara kudrat Allah dan makhluk, ya kenapa juga tidak dikatakan dari awal? Kenapa ditakwil? Dikatakan saja bahwa Allah punya sifat tangan, tidak seperti tangan makhluk, selesai. Karena kalau seandainya Allah tidak diimani sifat itu, kalau itu akan salah diimani, tentu Allah tidak akan menggunakan lafaz aliyat untuk sifat dirinya. Ya, tentu Allah akan gunakan kalimat kudrat innallaha ala kulli syai'in qadir dengan ayat-ayat yang lain. Kenapa Allah menggunakan sifat aliyat ketika menyebutkan tentang penciptaan Adam? Karena penciptaan Adam berbeda dengan ciptaan makhluk yang lain. Makhluk-makhluk ini diciptakan dengan kudrat Allah, sedangkan Adam langsung diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Kan berbeda. Kalau kita katakan kudrat, berarti sama aja Adam dengan yang makhluk yang lain. Tidak ada keistimewaan Adam dari iblis. Nah, inilah yang dijelaskan para ulama, ya, bahwa pengimani sifat itu seperti yang disebutkan Al-Quran Sunnah tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Selesai ceritanya. Ya, tanpa merubah namanya. Karena merubah nama pun, bagaimanapun ditakwil, kalau istiwa ditafsirkan istaula, makhluk juga istaula. Bahkan bait syair yang mereka jadikan itu, ya, laqad istawa bisr al-iraqi bighairi damin bighairi sayfin wa damin miraqi. Itu juga sifat makhluk yang mereka gunakan syair itu kan toh? Menggunakan sifat istiwa, dia si istaula. Justru malah sifat istaula itu tidak pantas banget bagi Allah karena Allah tidak ada yang meribut kekuasaannya. Kalau seandainya arsy itu istaula artinya, berarti Allah meribut arsy dari siapa? Karena istaula itu artinya meribut sesuatu dari kekuasaan. Itu arti istaula. Ya memang Allah meribut arsy dari siapa? Ya berarti arsy itu di luar kekuasaan Allah sebelumnya, setelah itu diribut Allah. Nah inilah, jadi penakwilan-penakwilan yang dilakukan terhadap sifat-sifat itu akan berefek pada konsekuensi-konsekuensi kebatilan yang lain nantinya. Ya, oleh sebab itu para ulama salaf mengimani sifat tersebut tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Itu aja kuncinya. Hanya nama saja yang sama. Hakikat dan bentuknya pasti berbeda antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, dengan sifat makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.